نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله للنار معاشر المسلمين جميعا فيما رحمني ورحمكم الله حمدان يبدو أن يأني مري جزا الشكر لبدا الله سبحانه وتعالى يا مريم بكر لبدا كده سوى عدري نعمة نعمتنا dan mari juga kita banyak-banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam membimbing kita semua menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah di rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan surat Al-Insan. Yang kali ini adalah bab terakhir atau pembahasan terakhir dari surat Al-Insan. Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 28. Nahnu khalaqnahum wa shadadna asrahum wa idza shi'na baddalna amsalahum tabdila. Inna hadhihi tazkira. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila. Wa ma tasyaa'una illa an yasha'a Allah. إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء برحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله سبحانه وتعالى ما ذكر نحن خلقناهم كمي ينقلهم تسكا مريكا وشددنا أسرهم dan kami kencangkan, kami kuatkan persendian-persendian mereka. Wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila. Dan apabila kami menghendaki, kami akan menggantikan seperti mereka dengan sebenarnya. Inna hadhihi tadhkira. Sesungguhnya ayat-ayat ini adalah peringatan. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا maka siapa yang berkehendak maka dia akan mengambil jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ dan tidaklah kalian berkehendak kecuali apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendakinya إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Yudkhilu man yasha'u bi rahmatih. Allah akan memasukkan siapa yang Allah kehendaki ke dalam rahmatnya. Wallazina ajarahum madaban tanima. Sedangkan orang-orang zalim kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dari ayat 28 sampai 31 dari surat Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kepada penciptaan, awal mula penciptaan kita semua, agar kita semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk membangkitkan kita dari alam kubur kita. Lalu para penahun, kami telah ciptakan mereka, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita semua dari tidak ada menjadi ada, dari setetes air mani bertumbuh berkembang dalam rahim ibunya, dalam rahim ibu kita masing-masing, sampai akhirnya keluar dari bayi menjadi balita, menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi orang tua dan sebagainya. Semua Allah Subhanahu wa taala yang mengatur wasyadana atrahum, dan kami kuatkan penciptaannya atau kami kuatkan atrahum au talahum sendi-sendi mereka, sehingga meskipun lentur sedemikian rupa namun sendi itu kuat sehingga manusia bisa bergerak leluasa dengan persendian-persendian yang ada padanya. Yang kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa setiap hari seorang manusia berkewajiban untuk bersedekah dengan setiap sendi yang ada padanya, yang mana jumlah sendi pada seorang manusia berjumlah 360. Setiap hari orang harus bersedekah sejumlah itu. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa yujziru an dzalika raka'atul duha." Dan itu bisa diwakili dengan dua rakaat salat duha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menyempurnakan ciptaan kita, memperbagus ciptaan kita. Dan pada saat datang ajal, maka kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang belum baligh namun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang masih remaja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang telah waktunya menikah belum menikah, keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru punya satu anak, baru punya cucu dan sebagainya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula yang yuraddu ila ardhil umur, yang dikembalikan kepada usia yang paling rendah, usia yang paling lemah, yaitu menjadi pikun. Itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila. Ayat ini membicarakan tentang kebangkitan dari kiamat. Dan apabila kami menghadapi untuk membangkitkan mereka dari alam kuburnya, badalna amsalahum tabdila, kami ganti yang seperti mereka dengan sebenarnya. Maksudnya dihidupkan lagi kita semua setelah sebelumnya hancur tulang belulang kita dimakan oleh tanah. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, yakni ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk membangkitkan manusia dari alam kuburnya, mereka Israfil meniupkan tangkakala yang kedua, maka manusia bangkit dari alam kuburnya masing-masing seperti rumput yang tumbuh di saat turunnya hujan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, inna hadhihi tazkirah, sesungguhnya ayat-ayat ini, sesungguhnya kejadian seperti ini sesungguhnya disampaikannya hari ini, yaitu hari kiamat, hari kebangkitan. Ini adalah tazkirah, peringatan, mengingatkan siapa yang mau ingat akan hari tersebut seraya kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sebagaimana orang-orang kafir yang pada ayat ke-27 dari surat ini dikatakan mayadaruna wara'an yawman tsaqila, dan mereka meninggalkan di belakang mereka suatu hari yang berat. Mereka tidak beriman kepada hari kiamat, tidak pula beramal untuk kebaikan dan kebahagiaan di hari tersebut. Inna hadhihi tadhkirah, ini adalah peringatan. Manakala hati kita masih ada kehidupan padanya, diingatkan dengan hari kiamat, diingatkan dengan kebangkitan, maka akan tumbuh rasa takut pada diri kita. Kemudian kita bangkit, bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita semua akan mengalami hal tersebut. Kita semua akan kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akan menerima pembalasan dari apa yang sudah kita lakukan. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Maka siapa yang menginginkan kebahagiaan, menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri di hari itu, di hari kiamat, siapa yang menginginkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin agar dijauhkan, diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, istaghfara ila rabbihi sabila, dia akan mengambil jalan yang mengantarkan dia kepada Allah, mengantarkan dia kepada apa yang diridhai oleh Allah, mengantarkan dia kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila, siapa yang berkeinginan, siapa yang berkehendak, maka dia akan mengambil jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, beramal, beriman, bertakwa kepada Allah, berusaha bagaimana meraih kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa memang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan pada diri kita, memberikan kepada kita semua kehendak. Wahdilahun najdain, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami bimbing dia menuju dua jalan, jalan yang baik atau jalan yang jelek. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kepada kita untuk memilihnya. Namun kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ, tidaklah kalian berkeinginan untuk melakukan keinginan yang baik, untuk melakukan hal-hal yang baik itu, kecuali ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwasannya manusia punya kehendak, dan memang demikian. Secara hakikat dan kenyataan dan terbukti bahwa kita memiliki kehendak. Tidaklah kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada minuman di hadapan kita, satunya teh manis, satunya teh tawar, masing-masing kita akan memilih sesuai dengan seleranya. Yang gulanya sudah terlalu banyak, dia mengurangi gula, maka dia ambil teh tawar. Namun yang belum diperiksakan sehingga tidak diketahui gulanya, kadarnya berapa, maka dia akan minum yang manis. Tidak ada yang memaksa. Bahkan yang sudah tinggi kadar gulanya dinasihati oleh dokter sekalipun, sudah sehari minum satu gelas saja, namun pada saat itu, kalau dokternya tidak ada di depan dia, dia akan memilih yang manis barangkali kemudian. Itu semua bertanda bahwa memang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita bisa memilih. Namun ketahuilah, Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya apa yang kita pilih, kehendak yang ada dalam hati kita, itu akan terjadi setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Para ulama al-sunnah wal jamaah menjelaskan dalam hal ini, ada kehendak yang umum dan ada kehendak yang khusus. Kehendak yang umum dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya adalah kehendak yang tidak berkaitan dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini, baik itu jelek ataupun buruk, itu kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diistilahkan dengan iradah kauniyah qadariyah. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memiliki kehendak yang kedua, yaitu iradatun syar'iyyatun diniyah, kehendak sesuai dengan syariat agama. Ini berkaitan dengan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beriman, ini adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini masuk ke dalam kedua jenis iradah, dua jenis kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, kehendak yang umum maupun kehendak yang khusus. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga terjadi. Kehendak yang umum berkaitan dengan semua yang terjadi di dunia ini, baik itu jelek ataupun suatu hal yang baik, semua itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pun kehendak yang khusus, kehendak-kehendak yang baik sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang beriman itu beriman dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun memang Allah juga memberikan kehendak kepada seorang manusia, tidak ada yang dipaksa. Allah telah menunjukkan kepadanya dua jalan, jalan yang baik dan jalan yang buruk, mana yang dipilih. Kemudian berdasar dengan pilihan dan amalan itulah akan terjadi pembalasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Ini menjelaskan tentang kehendak yang umum. Tidaklah kalian memiliki kehendak sesuatu kecuali itu telah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita akan melakukan hal yang baik, berarti sesuai dengan kehendak dua kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, irada syar'iyah, kehendak yang khusus, maupun irada yang kauniyah, kehendak yang umum. Tetapi ketika orang lebih memilih seperti kaum Hud, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amma Thamud fa hadainahum fastahabbu al-'ama 'ala al-huda. Adapun kaum Hud, Nabi Hud, kaum 'Ad, fa amma 'Ad fa hadainahum fastahabbu al-'ama 'ala al-huda. Kaum Nabi Hud, yaitu kaum Ad yang ada di negeri Yaman pada saat itu, memiliki badan yang kuat, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka jalan yang baik, tapi mereka lebih memilih kebutaan, lebih memilih kejelekan daripada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terjadi dengan kehendak yang umum dan tidak terjadi dengan kehendak yang khusus, karena itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat ini, وَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Siapa yang ingin melakukan kebaikan, maka dia akan mengambil jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, akan beribadah, berusaha, dan ketahuilah bahwasanya tidaklah kalian berkehendak kecuali apabila diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menginginkan suatu kebaikan, berarti Allah menginginkannya bagi kita. Maka kita bersyukur kepada Allah yang memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita menginginkan kebaikan. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya Mudarrib al-Qulub, ثبت قلوبنا على دين. كان رواية الله يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا الله الذي أنوط لك فلئك الهدي. Tetapkanlah hatiku di atas ketakwaan, di atas keagamaan, tidak di atas agamamu. Tetapi perubahan yang ada di lebih banyak lain, ya Muzarrif al-Qulub, ya Allah Zat yang mengatur hati. Arahkanlah hati kami ke dalam ketaatan kepada-Mu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun juga tentu sangat pantas untuk meneladani beliau Nabi kita dari Muhammad SAW. Maka yang di pagi hari termasuk zikir Nabi SAW setelah subuh, Nabi SAW mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan salihan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan amal saleh yang diterima. Semuanya kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hati kita tidak akan menghendaki suatu kebaikan kecuali apabila Allah menghendakinya. Namun apabila kita menghendaki kejelekan, itu pun terjadi dengan kehendak Allah, kehendak yang umum. Jangan kemudian diserahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hal tersebut, karena Allah telah membimbing kita, mengatakan, memberitahukan kepada kita bahwa kalau kita memilih yang jelek, Allah menghantam dengan neraka. Kalau kita memilih yang baik, Allah SWT akan memberikan balasan yang berlipat ganda, memasukkan kita ke dalam surga-Nya. Inna Allah kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah SWT yang maha mengetahui, mengetahui hati kita semua, mengetahui amalan kita semua, mengetahui ucapan kita. Hakiman Allah Subhanahu wa Ta'ala maha bijaksana, menentukan sesuatu, mensyariatkan sesuatu tepat, melarang tepat, memerintahkan tepat, dan sebagainya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha bijaksana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جمع الله رحمني ورحمكم الله. الآية الأخيرة في سورة الإنسان هذه كلها قال الله سبحانه وتعالى يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا. Allah akan memasukkan siapa yang Allah kehendaki dalam rahmat-Nya. Para umat ini mengatakan rahmat yang dimaksud di sini adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah akan memasukkan siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang memilih kebaikan, maka dia menempuh jalan yang mengantarkan ke dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi amalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu bahwasannya itu tidak mungkin terjadi kecuali ketika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ayat 31 Allah menegaskan dan menekankan kembali, yudkhilu man yasha'u bi rahmati. Allah masukkan siapa yang Allah kehendaki ke dalam rahmat-Nya, ke dalam surga-Nya. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dalam kehidupan dunia, dalam hidup kita di sini, kita menjadi seorang muslim, kita menjadi seorang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini merupakan tanda kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, tanda bahwa Allah Subhanahu wa Taala mengendaki kebaikan untuk kita, maka kita pun harus menjaganya dengan istiqamah. Harus menjaganya dengan banyak-banyak membaca Al-Quran, mempelajari isinya, banyak-banyak mendengarkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang semua akan membimbing kita menuju jalan yang benar, yang akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takutlah kita dari kezaliman, baik zalim dalam bentuk syirik maupun zalim kepada manusia yang lain, ataupun zalim kepada diri sendiri dalam bentuk dosa-dosa. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wadh-dhalimina a'adda lahum 'adaban alima." Orang-orang yang zalim, Allah sediakan bagi mereka azab yang pedih. Orang-orang yang zalim, mereka tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang secara maksud, yaitu zalim dalam bentuk musyrik. Inna syirka dzulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan mendapatkan azab yang pedih dan bahkan terus-menerus abadi azab itu. Tidak pernah ada akhirnya, tidak pernah berhenti. Demikian juga orang yang menzalimi orang lain. Kalau dia di dunia ini tidak mau menyelesaikan urusannya, dan kemudian di hari kiamat nanti sudah habis pahala dia untuk membayar kezaliman-kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga orang yang menzalimi diri sendiri, kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla sebelum matinya, ada kemungkinan untuk dimasukkan ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak berkenan mengampuni orang tersebut, waliyazubillah, berarti dia akan dimasukkan ke dalam neraka untuk mensucikan dia, membersihkan dia dari dosa-dosanya, baru kemudian pantas untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jemaah jemaah imani Allah dan makhlukullah, dengan dia telah bisa mengingat kematian, supaya kita dengan demikian banyak-banyak beribadah rajin untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlena dengan dunia, dengan berbagai perhiasan yang ada padanya. Boleh kita mengambilnya untuk membantu dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Inna Allah wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وارض اللهم عن سؤال الاربعه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر اسالك وان معهم بفضلك وبامرك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا من شرك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا بما اهديتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، فلا تشغل الدنيا اكبر منا ولا مبلغ علمنا، ولا تشغل عينا بذنوبنا من فلا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد.